الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لجدتنا فجرا كتاب دي كتاب التوحيد يعني أتو شرح كتاب التوحيد di bab yang ke-14 18 qala rahimahullahu taala babu ma jaa fi anna sababa kufri bani adam taib wa tarkihim dinahum wal ghulu fi shalihin. Bab tentang sebab kafirnya anak cucu Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al ghulu, berlebih-lebihannya mereka terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan. Orang soleh kita harus cinta, kita harus menghormati, kita harus muliakan, tapi tidak boleh berlebihan sampai ke derajat mengkultuskannya. Baik, barakallahu fiik. Sebagaimana banyak orang terjerumus ke dalamnya dan sebagaimana terjerumusnya orang-orang Nasara ke lembah ini sehingga mereka mempertuhankan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian terlalu hebat dalam menyanjung aku, memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa. Sehingga mereka menuha mempertuhankannya. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Baik, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Barakallahu fiik. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti. Kenapa orang menyembah kuburan? Wali. Ya karena berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Memberikan ke wali ini sesuatu yang bukan haknya. Barakallahu fiik. Hamba ya hamba, tidak bisa ngapa-ngapain. Hamba tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Itu batasan dia sebagai seorang siapapun dan apapun. Itu hamba. Barakallahu fiik. Anda minta rezeki, Allah mengatakan yang kalian minta itu tidak memiliki apa-apa. Innal ladzina tad'una min dunihi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa. Yang kalian mintai rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, kalian datang ke kuburan wali fulan, ya wali fulan tolong saya, dimudahkan rezeki saya. Saya 20 tahun, 30 tahun jualan dah. Ya tidak ada perkembangan begitu-begitu saja. Tidak kaya-kaya juga. Tolong dari ini sudah masuk ke dalam kesyirikan. Allah sudah menyatakan yang kalian minta itu tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Fabtagu 'indallahi rizq. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala-galanya. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Kaya. Minta kepada Allah, bukan minta kepada kuburan yang atau wali tertentu atau siapa-siapa. Barakallahu fiik. Baik. Minta kalian ke apalah macam-macam orang, penunggu gunung ini, penunggu lembah ini. Baik, minta apa ya? Macam-macam lah yang diminta oleh orang. Baik, minta penjagaan. Baik, minta ketenteraman, minta ya la haula wa quwwata illa billah. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Dari berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ini orang kalau sudah mati, siapapun dan apapun, mati sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak bisa apa-apa. Di mana didapati ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Baik. Kenapa sampai orang meminta ke kuburan wali fulan? Ya karena dipropagandai oleh orang-orang, oh, dia itu bukan seorang sembarang. Dia itu wali Allah Subhanahu wa taala, dia itu suci, dia itu bisa melakukan ini, melakukan itu. Kalian mengira dia mati? Nah, dia bawakan ayat. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mati, tapi sesungguhnya dia hidup. Ah, inilah yang diangkat sebagai dalil. Ada cerita-cerita apa? Wali itu memiliki karomah, tidak sembarang orang. Di jalan ini, pintu inilah yang mereka lewati untuk mengistimewakan orang-orang tertentu sehingga dipertuhankan. Wali ini bisa memberikan pertolongan, dia bisa memberikan. Walhasil orang-orang pun apa? Terkecoh dengan ini. Akhirnya ketika dia terhimpit masalah, yang dia panggil bukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Yang dia panggil Abdul Qadir Jailani atau Syekh Yusuf atau siapa-siapa yang mereka anggap bisa memberikan penyelamatan. Padahal Allah telah menyatakan amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ailahum Allah. Yang bisa mengijabah orang-orang yang mutar dalam kepepet, dalam kesempitan, dalam kondisi terpuruk. Tidak ada yang bisa mengijabah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita kembali. Ini penyebab banyaknya orang kafir meninggalkan agama mereka karena apa? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Kita ulangi lagi. Orang soleh memang kita harus mencintainya, kita harus memuliakannya, kita harus menghargainya karena kesolehan. Menjadikan kita mengkultuskannya sampai menyembahnya. Barakallahu fiik. Karena perbuatannya adalah perbuatan syirik yang menjadikan pelakunya kafir, keluar dia dari agamanya walaupun dia masih mengaku sebagai seorang muslim. La haula wa illa billah. Taib, qala musannif rahimahullahu taala babu ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salih. Bab apa-apa yang datang pendalilannya sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, berlebih-lebihannya mereka terhadap orang-orang saleh. Syarqauhu tarkuhum nabil jarri tarkihim atfan alal ma'tufi ilaihi wa alal musannif rahimahullahu taala bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salih. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah keterangan akibat dari berlebih-lebihannya seseorang terhadap orang saleh. Jadi akhir dari perjalanan mengkultuskan orang saleh ya seperti ini. Kafir dia, musyrik dia. Minasyirki billah bil ilahiyati alladhi huwa a'zamu dhanbin usiya Allah bihi. Yani karena berlebih-lebihannya terhadap orang saleh, dia terjerumus ke dalam kesyirikan, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan apa? Dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa tertinggi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunafid tauhid alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas. Yang perbuatan ini bertentangan dengan ketauhidan, barakallahu fiik, yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, syahadatu alla ilaha illallah. Ketika Anda bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Doa adalah ibadah. Ketika Anda berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ini? Berharap adalah ibadah. Kapan Anda berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah mempertuhankannya. Anda telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. apalagi menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Kapan Anda menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud, barakallahu fiik, ibadah. Takut. Kapan Anda berikan kepada selain Allah, berarti Anda telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan. Minta perlindungan adalah ibadah. Namanya isti'adah. Demikian juga pertolongan, namanya isti'anah. Ini semuanya ibadah. Kapan Anda minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah, berarti Anda telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini harus diingat. Barakallahu fiik. Sebagian orang menganggap itu bukan ibadah. Sehingga dengan entengnya dia meminta, memohon, menyembelih, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ini bertentangan keras dengan ucapan dia, la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Ini perbuatannya bertentangan dengan pernyataannya. Qala musannif rahimahullahu taala wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taglu fi dini. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Barakallahu alaikum. Jangan, cukup dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan pula mengurang-urangi. Baik, laksanakan yang diperintahkan, jauhi dari yang dilarang. Itulah agama. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu Allahi illal haq, dan jangan kalian berbicara, berkata-kata tentang Allah kecuali yang hak. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya al-masihu Isa itu, ibnu Maryam itu, Rasulullah, bukan Tuhan. Baik, bukan anak Tuhan. Bukan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Baik. Karena dia mengatakan Allah itu Isa, Isa itu Allah. Ada juga mengatakan bahwa Isa itu putra Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan tentang Trinitas. Allah, Isa dan Ruhul Kudus. Walhasil barakallahu fikum, Allah menyatakan innamal masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, Rasul, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat yang dimasukkan ke dalam diri Maryam, yakni kalimat kun, jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mathal Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama persis seperti Adam alaihi salatu wasalam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadilah Adam. Demikian pula Isa alaihi salatu wasalam. Kalau dikatakan bahwa Adam Tuhan karena tidak memiliki ayah, ya kamu, maka yang lebih pantas untuk dikatakan Tuhan ya Adam, karena tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Isa ibnu Maryam Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan roh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Roh dari roh-roh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyara al-gulu wal ifrat fi ta'zim. Gulu itu artinya berlebih-lebihan dalam pengagungan. Kelewatan. Sahih, sekali lagi kita ulang dan terus kita ulang, kita terus mengulangnya. Bahwa mencintai, memuliakan, menghormati orang-orang saleh adalah satu keharusan. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkannya. Barakallahu fiik. Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan, menghormati, menghargai orang-orang saleh karena ketaatannya. karena kesolehan. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan inilah yang menjadikan orang apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Bil qauli wal i'tiqad. Berlebih-lebihan dalam pengagungan, dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Ela tarfa'u al makhluqa am manzilatihi alladhi anzalallah. Jangan kalian mengangkat makhluk mendudukannya di kedudukan yang bukan dia yang berhak di kedudukan itu. Makhluk itu ada batasannya. Paham barakallahu fiik? Makhluk ya makhluk. Karena hanya ada dua, khalik dan makhluk. Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, selain Allah semuanya adalah makhluk. Kapan Anda menghambakan diri kepada sesama makhluk? Kapan Anda menghambakan diri kepada selain Allah, berarti Anda menghambakan diri kepada sesama makhluk. Baik. Setinggi apapun kedudukan seseorang itu atau makhluk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di titik yang sama, Anda sederajat dengan dia. Apa itu? Di titik bahwa Anda dan dia adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Anda dan dia sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Hanya zat yang memiliki sifat ini yang boleh disembah, selainnya tidak. Inilah ketauhidan. Barakallahu fiikum. Al-ghulu la tarfa'ul makhluqa 'an manzilatihi allati anzalahullah. Jangan kalian angkat makhluk itu dari kedudukan yang Allah telah dudukkan dia padanya. Makhluk ya makhluk. Fatunziluhu al-manzilata allati la tambagi illa lillah. Kalian mendudukkannya di kedudukan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memberikannya sifat-sifat ketuhanan. Baik, seperti siapa? Seperti orang-orang sufi atau orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada 12 imam mereka. Sehingga para ulama mengatakan mereka tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Semuanya mereka telah berikan kepada imam mereka. Bahwa yang berhak untuk memasukkan ke dalam surga dan neraka adalah imam mereka. Barakallahu. Keyakinan mereka Barakallahu alaikum. Tentang lautan ini Barakallahu alaikum. Keyakinan mereka orang Syiah, yang menggalinya adalah Ali bin Abi Thalib, yang mengalirkan air padanya adalah Husain. Ini keyakinan mereka. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Keyakinan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang pada hakikatnya mereka menyembah 12 imam mereka ini. Sahih. Orang-orang sufi juga demikian. Mereka menganggap bahwa para nabi dan rasul itu tidak ada apa-apanya. Jadi wali inilah yang yang mengurus semesta alam ini. Tapi wali kutub. Tapi ada sana ghaus dan berbagai macam istilah mereka tentang kewalian ini. Yang ketika mereka dalam kesempitan, mereka meminta dan menyebut, memanggil nama wali itu. Wallahu al-musta'an, bukan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Wal khitab wa in kana li ahli kitab fa innahu 'amun bi tanayatana wa lu jami'al ummah. Khitab ini ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Ini memang kelihatannya nampaknya untuk ahlul kitab, tapi semuanya sama saja. Yahudi dan Nasara dan kaum muslimin semuanya dilarang untuk berlaku gulu. Tahdhiran lahum ayyafa'alu bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam fi'lan Nasara fi Isa sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan umat ini agar supaya tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa alaihi wasallam. Wal yahud ala al-Uzair fi Uzair, dan tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Uzair. Mereka menyembah, orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasara menyembah Isa. Kama qala ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu wa ta'ala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Li dzikrillah. Terhadap peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anzala minal haq, yakni bukan belumkah saatnya datang kepada orang-orang beriman takut mereka, barakallahu fikum, khusyuk hati mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Wa la yakunu kal ladina utul kitab, dan janganlah orang-orang beriman itu sama seperti ahlul kitab dahulu kala, yang mereka berlaku gulu terhadap Isa sehingga menyembahnya, berlaku gulu terhadap Uzair sehingga mereka menyembahnya. Fakasat qulubuhu, sehingga orang-orang barakallahu alaikum keras hatinya, ahli kitab menjadi keras hatinya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Orang fasik artinya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian menyanjung-nyanjung aku lebih. Berlebihan sebagaimana orang Nasara menyanjung Isa ibn Maryam sampai menjadikannya Tuhan. Fakullu man da'a nabiyan aw waliyan min dunillah, maka semua siapapun yang berdoa memanggil, meminta kepada nabi atau kepada wali selain Allah Subhanahu wa taala, maka ditakhadahu ilahan, maka sungguh dia telah menjadikannya Tuhan. Nabi itu sudah dia pertuhankan, wali itu sudah dia kan Tuhan. Wadahan Nasara fi syirkihim, dan dia telah menyerupai orang-orang Nasara dalam kesyirikannya. Orang-orang Nasara menyembah Allah, menyembah juga Isa. Makanya dikatakan musyrik. Orang Yahudi juga dikatakan musyrik. Karena apa? Menyembah Allah juga menyembah Uzair. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang menyembah selain Allah di umat ini, maka dia telah menyerupai orang yang menyembah selain Allah SWT di umat ini, maka sama seperti orang Yahudi dan orang Nasara. Dahal Yahuda fi tafridihim. Daha, yakni menyamai, menyaingi, barakallahu fikum, orang Yahudi dalam keterlaluannya mereka. Fa inna Nasara ghalaw fi Isa alaihi salatu wasalam, karena orang-orang Nasara gulu berlebih-lebihan terhadap Isa sehingga mereka mempertuhankannya. Wal Yahud adaw wa sabbuhu wa tanaqqasuhu. Sementara orang Yahudi terhadap Isa, mereka sabbuhu, mereka mencelanya, mereka memusuhinya, bahkan mereka mencibirnya dan bahkan menuduhnya sebagai anak zina. Nasara afratu wal yahudu farratu. Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa sehingga mempertuhankannya, sementara orang Yahudi mencela Isa alaihi salatu wasalam dan mengatakannya anak zina. Wa qala ta'ala mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Allah telah menyatakan al masih ibn maryam adalah rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah lewatlah nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, sementara ibunya adalah perempuan yang salehah, perempuan yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, kedua-duanya makan makanan, bukan Tuhan. Barakallahu alaihi. Kalau makan makanan maka dia akan buang air. Paham? Barakallahu alaihi, bukan Tuhan. Baik. Fabi hadhil ayah wa amthaliha ar-raddu al yahud wa nasara. Ayat yang seperti ini dalam Al-Quran banyak bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang berlaku gulu. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Wa man tashabbaha min hadhil ummati bil yahudi wan nasara wa ghala fid dini bi ifratin fihi aw tafrid faqad syabahum." Berkata Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang menyerupai dari kalangan umat ini, menyerupai orang Yahudi atau Nasara, berlaku gulu di dalam agama ini, bi ifratin fihi aw tafrid, berlebih-lebihan atau mengurangi, faqad syabahum, maka sungguh mereka telah menyamai orang Yahudi dan Nasara. Qala wa Ali radhiyallahu anhu harraqal ghariyata minar rafidhah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membakar orang-orang yang berlaku gulu terhadapnya. Barakallahu fikum. Ketika ada orang mengatakan anta huwa, mengatakan kepada Ali, anta huwa, engkau itulah Allah. Oh, marah Ali. Tangkap dia. Baik, buat lubang. Nyalakan api, bakar dia. Dia telah kafir. Barakallahu fiik. Ali radhiyallahu anhu harraqal ghaliyata minar rafidhah, dari kalangan orang Syiah Rafidhah. Fa amara bi ahadid khuddat lahum 'inda babi kindah. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk digali parit dan dinyalakan dan dicampakkan para gulu orang-orang kelewatan ini ke dalamnya. Faqada fahum fiha, mereka dimasukkan ke dalam kobaran api itu. Baik. Wa tafaqa sahabatu ala qatlihim, dan disepakati oleh seluruh para sahabat, orang yang melakukan perbuatan ini baik harus dibunuh. Baik. Cuman cara membunuhnya yang berbeda-beda. Lakin Ibnu Abbas madhabu ayyuqatalu bisayfi min ghairi tahriq. Akan tetapi Ibnu Abbas mengatakan, ya tetap dibunuh tapi bukan dengan cara dibakar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab atau menghukum dengan api kecuali pemilik api. Ya, ini siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa huwa qawlu aktsar al ulama. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Kalau mereka harus dibunuh, ya dibunuh dengan pedang, dipenggal lehernya. Jangan dibakar. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah telah mengatakan tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini pembahasan kita, masya Allah. Ini sebagai penguat tentang masalah ketauhidan. Sebagian orang kasihan, masih menganggap dirinya sebagai seorang Muslim, padahal dia telah terjerumus ke dalam berbagai macam praktek-praktek kesyirikan. Rajin sholat padahal. Rajin sholat tapi masih pakai jimat, masih pakai macam-macam. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.